Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik. Hati ini cuma ada dirimu. Di dalam mimpi pasti ada bayangmu. Di sini selalu masih memikirkanmu. Di sini aku gelisah, ingin tahu sana kamu gak ada kabarnya. Di sini aku hampir bosan menunggumu. Di sana kamu kemana saja. Sini aku rasa sangat ingin tahu masihkah diriku di dalam hatimu, masihkah potret dalam dompet.